Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sebelum kita masuk di hadis yang keempat, hal yang perlu untuk saling mengingatkan berkaitan dengan permasalahan shufuf, ini shufuf as-shalah. Yani meskipun kita mengetahui pada kondisi pandemi ini, salah satu yang diarahkan oleh ulat al-umur untuk yani menjaga jarak, kaitan tuh kaitannya dengan menyempurnakan shaf, yakni memenuhi tempat yang ada, maka semestinya tempat-tempat yang sudah disediakan dari yang paling awalnya, kemudian yang setelahnya itu disempurnakan. Ya, sebagaimana kita ketahui, penyempurnaan shaf dimulai ya dari tengah. Ya, jadi jangan sampai karena adanya aturan untuk menjaga jarak, ikhwah ataupun anak-anak mengisi tempat semaunya. Ya, jadi tempat yang ada di shaf awal dipenuhi terlebih dahulu dengan dimulai dari tengah. Demikian seterusnya saf-saf yang di belakangnya. Baik, kita masuk pada hadis yang keempat. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat. An Jabirin radhiyallahu an. Jabir yani Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. Aku pernah menyaksikan bersama Nabi, yakni mengikuti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam يوم العيد. Ini pada hari Id, ya, pada pelaksanaan salat Id. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud sini adalah Idul Fitri. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. Maka beliau mengawali pelaksanaan dari rangkaian salat Id tersebut bisalah, dengan salat qabla al-khutbah, sebelum khutbah, sebelum beliau berkhutbah, bila adzan wala iqamah, di mana salat tersebut ditegakkan ya tanpa didahului dengan adanya seruan, yakni adzan, tidak pula iqamah. Al-Imam Ibn Utsaimin pada Tanbihul Afham ya juga menyatakan wala ghairihima, ya tidak pula yang selain keduanya, tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak pula panggilan yang lainnya. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahwa sebagian dari salat-salat yang di luar dari salat lima waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin beliau untuk mengumandangkan as-salatu jami'ah, misal ketika terjadi gerhana. Namun pada pelaksanaan salat Id ini tidak ada azan, tidak pula iqamah. Thumma qama mutawakkian ala Bilalin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri, yakni untuk berkhutbah, mutawakkian ala Bilal, dengan bersandar ke tubuh Bilal. Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau meskipun statusnya sebagai seorang yang merdeka, sebagaimana kita ketahui beliau dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Namun beliau berkhidmat kepada Nabi SAW, yakni menjadi pembantu beliau dalam urusan-urusan yang beliau butuhkan. Fa'amara bi taqwallahi ta'ala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa hassa 'ala ta'atihi, dan beliau menghasung yang jamaah agar menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Wa wa'adha an-nas wa dzakkarahum, dan beliau memberikan wejangan kepada manusia, yakni ungkapan atau kata-kata yang melembutkan hati, baik yang sifatnya kabar gembira dengan pahala ataupun ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau'izah. Wa dzakkarahum, dan beliau mentazkir, mengingatkan mereka dengan perkara-perkara yang mungkin mereka lalai atau lupa. Thumma madha, kemudian beliau pun berlalu. Ini setelah memberikan khutbah, ya, beliau pun madha, yani zahaba, berlalu. Hatta atan nisa, hingga beliau sampai di tempat para wanita yang mereka ikut dalam salat Id tersebut. Fawa'adhahun wa dhakkarahun, maka beliau pun memberikan wejangan kepada mereka, para wanita, dan mengingatkan mereka. Waqal, beliau bersabda, tasaddaqna, hendaklah kalian bersedekah. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena sungguhnya kalian, wahai para wanita, adalah mayoritas dari bahan bakar jahannam. Faqamat imra'atun min satatin nisa'i saf'a'u al-khaddaini. Ketika itu berdirilah seorang wanita yang termasuk dari kalangan satatin nisa, yakni pertengahan. Pertengahan di sini sama maknanya pertengahan dari sisi nasab ataupun dari sisi umur atau dari sisi kehidupan secara umum, di mana nampak adanya perubahan pada wajah wanita tadi, yakni ada warna menghitam pada kedua pipinya. Faqalat, maka wanita tadi berkata, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah, yakni kenapa para wanita itu mayoritas mereka menjadi bahan bakar jahannam. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna kunna tuksirna syakah wa takfurna al-ashir, dikarenakan sungguhnya kalian, wahai para wanita, kalian banyak berkeluh kesah, banyak mengeluh. Ini sifat keumuman para wanita yang Nabi SAW menjelaskan dengan sebab inilah mereka menjadi penghuni neraka. Kemudian wa takfurnal ashir, dan kalian banyak mengingkari al-ashir, yakni suami, zauj, yakni kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami. Ini sifat kebanyakan wanita. Qala, kata Jabir selanjutnya, faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna. Maka setelah mendengar apa yang dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita agar mereka banyak bersedekah, dan ini yang menunjukkan bahwa sedekah adalah sebab di antara sebab yang menjadikan mereka selamat dari azab neraka. Maka mereka pun bersedekah dari perhiasan-perhiasan yang mereka miliki. Yulkina min thawbi fi thawbi bilalin min aqratihinna wa khawatimihinna. Mereka melemparkan perhiasan-perhiasan yang mereka miliki, baik berupa anting-anting, demikian pula cincin-cincin yang mereka miliki, ke pakaian Bilal. Tayyib, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, qawlu fi hadith Jabirin syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-Eid fabada bis salah qabla al-khutbah ila akhir al-hadith fihi. Di antara faidah dari hadis ini, anna salata qabla al-khutbah, bahasanya salat Id dilaksanakan sebelum khutbah. Insyaallah faidah ini ya sudah berulang-ulang disebutkan oleh Imam Sa'di pada pembahasan ini dari hadis-hadis yang ada. Wa qawluhu mutawakkian ala Bilal, dan pada keterangan Jabir bahwa ketika itu, yakni saat beliau berkhutbah bersandar ke Bilal, yahtamilu annahu qabla an yuttakhad al-mimbaru, dan ada kemungkinan beliau sallallahu alaihi wasallam demikian keadaannya ketika berkhutbah ini sebelum dibuatkan mimbar untuk beliau. Wa yahtamilu annahu ba'da ma uttakhidahu ba'da ma ittakhadahu liyakuna uriha lahu. Dan bisa jadi pula sesungguhnya ya sudah dibuatkan atau beliau ya sudah memiliki mimbar, namun beliau melakukannya demikian agar lebih santai. Wa Bilalun hurrun, dan Bilal seorang yang merdeka. Walakinnahu yakhdhumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kan tapi beliau biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui, beberapa sahabat status mereka orang-orang merdeka namun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Ibnu Mas'ud, demikian pula Anas Ibn Malik. Mereka menjadi pembantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan status mereka adalah orang-orang merdeka. Kemudian wa qawluhu fa amara bi taqwallahi, maka beliau pun memerintahkan jamaah ya para sahabat untuk bertakwa kepada Allah. Li anna 'alaiha madar al-amri, karena sungguhnya di atas perkara ketakwaan inilah ya urusan seorang muslim beredar. Jadi ini yang menjadi poros sumber. Wa hiyal maqsudul a'zam min al-khutbah, di mana wasiat untuk bertakwa ini merupakan tujuan yang paling agung dari khutbah. Jadi jika sebuah khutbah padanya sudah mengandung wejangan wasiat untuk bertakwa, maka sudah tercapai apa yang menjadi tujuannya. Karena sungguhnya inilah sekali lagi yang menjadi tujuan dari khutbah, mengajak kaum muslimin untuk bertakwa. Kemudian wa qawluhu wa hassa ala ta'ati, dan beliau menghasung ya para sahabatnya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu al-amru bit-taqwa yani ijtinab al-maharim wa hassu ala ta'ah al-amra bi fi'l al-awamir wa bidzalik salahul 'alam. Sehingga dengan demikian berarti perintah untuk bertakwa, ya maksudnya adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dan hasungan untuk taat kepada Allah artinya adalah perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam bi fi'lil awamir, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika digandengkan antara at-taqwa dan at-ta'ah, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, at-taqwa ini mengarahnya kepada menjauhi atau meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Adapun at-ta'ah, maka yang dimaksud dengannya adalah menjalankan apa yang diperintahkan. Adapun jika berdiri sendiri, masing-masingnya mencakup dua makna tersebut. Ketakwaan mencakup di dalamnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Demikian pula ketaatan masuk dalam cakupannya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Namun ketika digandengkan sebagaimana pada hadis ini, maka at-taqwa mengarah ya kepada menjauhi apa yang dilarang, dan at-ta'ah kepada makna menjalankan apa yang diperintahkan. Wa bidzalika salahul 'alam, dengan dua perkara ini, yakni menjauhi apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahkan, maka akan terwujud kebaikan alam, kebaikan makhluk, akan tertata kehidupan mereka. Kemudian wa qawluhu wa wa'adhan nas, dan beliau memberikan wejangan, nasihat kepada manusia. Al-wa'ad huwa tabyinul hukmi ma'at targhib wa tarhib. Bahwa yang dimaksud dengan al-wa'ad yani wejangan adalah penjelasan tentang sebuah hukum dengan disertai at-targhib, yakni dorongan, hasungan, pemberian, kabar gembira, wat-tarhib, dan disertai dengan tarhib, yakni memberikan peringatan, ya, ancaman, ya, bagi yang meninggalkannya. Ini al-wa'ad. Wal-wa'adu lil-mu'rid. Dan wa'ad ini diarahkan kepada seseorang yang memiliki sikap i'rad, yakni berpaling. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, serulah ke jalan Rabbmu, wahai Nabi, bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatilah mereka dengan debat yang ahsan, yang terbaik. Beliau menyatakan, wa hadhihi maratibud da'wati ila Allah Ta'ala. Dan ini merupakan bentuk tingkatan-tingkatan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tingkat ataupun martabat serta cara berdakwah kepada manusia dengan melihat kondisi al-mad'u, orang yang didakwahi. Apakah yang tepat baginya dengan cara hikmah? Apakah yang tepat baginya dengan mau'izah hasanah? Ataukah yang tepat baginya dengan mujadalah billati hiya ahsan? InsyaAllah penjelasan dari Al-Imam As-Sa'di terkait dengan ayat ini kita sambung pada kesempatan berikutnya. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.